Andaikan dulu kau dan aku tak bertemu dan saling berbagi rasa, mungkin kisah kita akan jauh berbeda dan tak seperti saat ini. Telah tercipta segala rasa yang ada, namun harus sini. Hentikan saja cinta di sini sebelum semua tertanam di hati. Lepaskan segala rasa yang pernah ada dan biarkan semua tersimpan dalam angan. Abadi selamanya.